Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian pada kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pada kajian sebelumnya kita masih membahas tentang larangan untuk mencela para sahabat dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap fitnah dan bahkan peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan telah kita jelaskan sebab, di antara sebab terjadinya fitnah dan bahkan peperangan di antara para sahabat, yaitu yang pertama tidak lepas dari konspirasi dari orang-orang al-Yahud, dari orang-orang Yahudi. Sehingga oleh karena itu mereka menyusupkan salah seorang yang sangat hina dan sangat khabith yang bernama Abdullah bin Sabah barakallahu fikum, untuk dengan tujuan untuk merusak agama Islam dari dalam, untuk merusak kaum muslimin dari dalam. Dan dia pun menancapkan kuku-kukunya barakallahu fikum di tengah kaum muslimin dan meniupkan racunnya sehingga barakallahu fikum di antara sehingga oleh karena itu dengan sebab dari konspirasi dari orang-orang Yahud tersebut terjadilah fitnah yang sangat besar. Kemudian juga telah kita jelaskan uzur dari para sahabat. Uzur dari para sahabat terutama pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, peperangan yang terjadi barakallahu fikum pada masa pemerintahan beliau antara kaum muslimin, baik itu perang Jamal dan perang Siffin. Adapun perang Jamal itu disebabkan barakallahu fikum tanpa kesengajaan, masing-masing mengaku membela diri, baik pihak Ali ataupun pihak Aisyah radhiyallahu anha. Diadu domba oleh orang-orang Yahud, diadu domba oleh orang-orang Khawarij dan ala ra'sihim. Dan yang paling terkemuka di kalangan mereka adalah Abdullah bin Sabah yang kita sebutkan tadi. Adapun perang Siffin yang terjadi antara pihak Ali dan pihak Muawiyah radhiyallahu anhum, itu semua lantaran karena ijtihad. Masing-masing dari mereka berijtihad sehingga terjadilah peperangan barakallahu fikum di antara mereka. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada halaman 203 alinea yang terakhir di sini, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah fil ikhtilaf alladhi hasal wal fitnah wal fitnati allati waqa'at min jara'iha al hurub bainal sahabah. Dan madhab dari ahli sunnah wal jamaah terhadap perselisihan yang terjadi dan fitnah yang terjadi, yang mana akibat dari fitnah tersebut terjadinya peperangan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yatalakhasu fi amrayni. Maka madhab dari ahlu sunnah wal jamaah ringkasannya barakallahu fikum terkumpulkan dalam dua kesimpulan. madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait fitnah dan perpecahan yang terjadi ketika itu. Qala al-amrul awal, yang pertama, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi di sini Asy-Syaikh menjelaskan bahwa sikap dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lepas dari dua hal. Tidak lepas dari dua hal terhadap fitnah yang terjadi ketika itu. Yang pertama adalah annahum yumsikuna 'anil kalam fima hasala bainas sahabah wa yakuffuna 'anil bahthi fihi li'anna tariqas salamati huwa as-sukun an mithli hadza. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menahan diri dari berbicara tentang perselisihan dan bahkan peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Menahan diri, tidak mau berkomentar lebih, tidak mau berkomentar lebih atau mengambil kesimpulan-kesimpulan, mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri tanpa ada salaf dalam hal ini. Tidak ada salaf dari mereka. Barakallahu fikum. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka harus bisa menahan diri dari berbicara, dari berkomentar terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Wa yakufuna 'anil bahthi fihi, dan menahan diri dari membahasnya. Tidak perlu dibahas. Nah, tidak perlu dibahas panjang lebar. Barakallahu fikum, kecuali kalau memang seandainya itu dibutuhkan untuk membantah, barakallahu fikum, pernyataan-pernyataan dari orang-orang al-mubtadi'ah yang menyudutkan sebagian para sahabat, baik dari kalangan barakallahu fikum an-nawasib wal khawarij wa ikhwanil muslimin. Naam, barakallahu fikum, atau bahkan dari kalangan ar-rawafid, untuk membantah mereka, dibahas untuk membantah mereka dan membela sebagian dari para sahabat yang disudutkan. Li'anna tariqas salamati huwa sukun an mithli hadza, dikarenakan jalan selamat dalam hal ini adalah as-sukun, berdiam diri dari permasalahan-permasalahan ini. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam salah satu ayatnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Seharusnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berkomentar, bagaimana berucap tentang para sahabat. Barakallahu fikum, yaitu dengan cara memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Barakallahu fikum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, dan jangan engkau munculkan di pada hati-hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman, dan lebih khususnya terhadap para sahabat. Jangan, wahai Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau tanamkan kebencian di hati kami terhadap mereka. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, engkau adalah maha pemaaf dan lagi maha penyayang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ada salah satu ucapan yang diriwayatkan oleh Naam Nu'aim, Abu Nu'aim Al-Asbahani, di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah, yaitu perkataan Umar bin Al-Aziz barakallahu fikum, ketika mereka beliau ditanya tentang fitnah, diminta untuk berkomentar terkait dengan kejadian fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, beliau mengatakan, tilka dima taharallahu minha yadi fala uhibbu an akhsub an akhdaba biha lisani. Itu adalah pertumpahan darah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sucikan tangan saya darinya. Maksudnya Allah selamatkan tangan saya, Allah bersihkan tangan saya dari darah-darah tersebut, dan saya tidak ingin mencelupkan lisan saya ke dalam darah tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam riwayat lain beliau juga mengatakan, tilka dima taharallahu minha aidiyana falanulawithu biha alsinatina. Itu adalah pertumpahan darah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah membersihkan tangan kita dari pertumpahan darah tersebut. Maka oleh karena itu kita jangan sampai mencelupkan atau mengotorkan lisan kita dengan pertumpahan darah tersebut. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan dengan lafad-lafad yang lain, akan tetapi dengan makna yang sama. Ini madhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Umar bin Al-Aziz rahimahullah, salah seorang khalifah, dan bahkan dikatakan sebagai khalifah Ar-Rashid juga, barakallahu fikum, beliau termasuk diantara ulama tabi'in, bahkan termasuk diantara fuqaha at-tabi'in, diantara fuqahanya, muhadditsnya at-tabi'in Umar bin Al-Aziz rahimahullah. Beliau banyak meriwayatkan hadis dan juga meriwayatkan ahadis dari para syuyukhnya, masyayikhnya, dan di samping itu pula beliau menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada murid-murid beliau. Seorang khalifah yang sangat tawadu dan bahkan memiliki sifat zuhud. Barakallahu fikum. Tidak mau bermewah-mewahan padahal beliau adalah seorang khalifah. Hidup dalam kesederhanaan. Barakallahu fikum. Padahal kalau seandainya beliau mau, beliau bisa hidup dengan penuh kemewahan. Ini Umar bin Al-Aziz memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana sikap kita terhadap peperangan dan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu adalah pertumpahan darah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan tangan-tangan kita darinya. Kita tidak terlibat di dalamnya. Sehingga oleh karena itu jangan sampai lisan kita ini terkotori dengan fitnah tersebut. Kita berkomentar dengan tentang fitnah tersebut yang mana kita tidak memiliki salaf di dalam komentar tersebut, atau kita salah ucap, atau kita mengucapkan suatu yang benar akan tetapi tidak pada tempatnya, sehingga hal ini dijadikan dalil dan bahkan hujah oleh ahlul bid'ah untuk menyudutkan kita ahlus sunnah wal jamaah wal'iyadzubillah. Maka itu semua tentu kita tidak menginginkannya. Barakallahu fikum. Dan terlebih ikhwani fiddin, para sahabat itu memiliki keutamaan yang insyaallah dengan keutamaan tersebut kesalahan-kesalahan mereka terhapuskan. Mereka mendapatkan jaminan, banyak diantara mereka mendapatkan jaminan surga, jaminan ampunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Akan tetapi kita yang datang setelah mereka tidak memiliki sedikit pun jaminan. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan terhadap kita apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan terlebih na'am, amal ibadah yang kita lakukan jauh sekali di bawah amal yang dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Al-amru tsani, yang kedua. Yang kedua, al-ijaba 'anil athar al-marwiyah fi masawihim. Yang pertama tadi kita tidak dilarang untuk berkomentar. Jangan terlalu banyak berkomentar. Cukup dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jangan panjang lebar membahasnya. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang barakallahu fikum tidak ada sanad yang benar, yang tidak ada dasarnya. Barakallahu fikum. Dan bahkan banyak sekali fitnah yang menyudutkan sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga oleh karena itu kita dilarang oleh para ulama untuk terlalu banyak membahas permasalahan tersebut. Dikarenakan jalan yang benar, jalan selamat adalah kita berdiam diri dari hal tersebut. Al-amru tsani, yang kedua. Tadi kita sebutkan bahwa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lepas dari dua hal. Yang pertama yang tadi kita sebutkan, adapun yang kedua, al-ijaba 'anil marwi 'anil athar al-marwiyah fi masawihim wa dzalika min wujuh. Yang kedua yaitu kita menjawab riwayat-riwayat, asar-asar yang diriwayatkan tentang kejelekan-kejelekan mereka. Bagaimana cara kita menjawab riwayat-riwayat tersebut yang menyebutkan tentang kejelekan para sahabat atau sebagian para sahabat? Ini yang akan diajarkan oleh Al-Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, jawaban yang pertama. Nah, apabila kita mendapati riwayat yang mana pada riwayat tersebut menjelekkan sebagian para sahabat, barakallahu fikum, maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan kepada kita ilmu-ilmu, trik-trik agar kita bisa menjawab syubhat tersebut, riwayat-riwayat yang terkait dengan kejelekan para sahabat. Yang pertama adalah anna hadhil athar minha ma huwa kadhibun qad iftarahu a'da'uhum liyushawwihu sum'atahum. Bahwasanya riwayat-riwayat tersebut diantaranya ada yang dusta. Diantaranya ada yang dusta. Barakallahu fikum. Dan ini banyak sekali, riwayat-riwayat ini banyak sekali disebutkan pada kitab-kitab dari barakallahu fikum orang-orang Syiah Ar-Rafidhah tentang mayoritas para sahabat. Mereka menjatuhkan kredibilitas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga riwayat dari orang-orang nawasib, orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait. Entah kenapa mereka iri terhadap Ahlul Bait sehingga mereka memusuhi Ahlul Bait. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam nam mewasiatkan udzakirukumullahu fi ahli baiti sampai 3 kali. Saya ingatkan kalian untuk berbuat baik terhadap keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi orang-orang nawasib entah kenapa mereka bisa iri terhadap Ahlul Bait sehingga mereka membenci Ahlul Bait tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Maka di antara riwayat-riwayat mereka banyak sekali berita-berita yang dusta. Banyak sekali berita-berita yang dusta. Qad iftarahu a'da'uhum. Yang mana berita-berita dusta itu dikarang-karang oleh musuh-musuh para sahabat untuk menjatuhkan dan merusak kredibilitas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, untuk menghancurkan harga diri para sahabat. Nah, maka kita jawab bahwa perlu ditelusuri lagi riwayat tersebut, bahwa sahabat, salah seorang sahabat melakukan hal demikian. Nah, Ketika terjadi perang Siffin disebutkan dalam beberapa riwayat, ketika terjadi perang Siffin, bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan kunud nazilah dan melaknat Muawiyah. Begitu pula Muawiyah, sebaliknya Muawiyah melakukan kunud nazilah dan melaknat pihak Ali bin Abi Thalib. Maka ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa itu adalah berita yang dusta. Dan banyak sekali. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, al-wajhu tsani. Bagaimana kita mensikapi berita-berita yang menyebutkan tentang kejelekan para sahabat? Yang pertama tadi harus ditelusuri lagi. Jangan-jangan ini adalah berita dusta. Yang kedua, anna hadzal athar minha ma qad zida wa nuqisa fihi wa ghayyira min an wajhihi as-sahih. Bahwasanya riwayat-riwayat tersebut di antaranya ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi. Dan bahkan diubah alur ceritanya dari cerita yang benar. Wadakhalahu al-kadzib, dan bahkan dicampuri dengan berita-berita yang dusta. Kejadiannya benar dan memang ada, akan tetapi ada pengurangan, ada penambahan. Sehingga orang yang tidak paham akan membuahkan keyakinan atau pemikiran tertentu, dan bisa jadi barakallahu fikum muncul sebuah keyakinan pada dirinya yang mana dia menyudutkan sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tuduhan-tuduhan diantaranya yaitu riwayat yang menuduh bahwa Muawiyah seorang yang nepotisme, yang hanya mementingkan keluarganya, kabilahnya, sehingga oleh karena itu pejabat-pejabat pada zaman pemerintahan beliau barakallahu fikum banyak yang diangkat oleh beliau dari kalangan kabilahnya. Nah, tuduhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka dibantah oleh ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah berita-berita yang tidak benar. Banyak sekali penambahan-penambahan. Memang betul Muawiyah mengangkat Utsman mengangkat Muawiyah sebagai gubernur di Syam. Beliau juga mengangkat Sa'id bin Aus, beliau juga mengangkat Abdullah bin Abi Sarah dan pejabat-pejabat yang lain, yang mana diantara mereka banyak dari kalangan Bani Umayyah, kabilahnya Utsman bin Affan barakallahu fikum. Maka dijawab oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nama-nama tersebut, Amr bin Aus, Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya, mereka itu semua sudah pernah sebelumnya sudah diangkat oleh Umar bin Al-Khattab barakallahu fikum sebagai pejabat, sebagai gubernur sudah diangkat. Dan bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang katibul wahyi, juru tulisnya Nabi, yang menulis wahyu Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katibul wahyi, sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menulis wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi banyak sekali berita-berita yang ditambahi dan dikurangi, atau enam jalur ceritanya dirubah dan dimasukkan kedustaan-kedustaan, fahuwa muharrafun, sehingga riwayat-riwayat tersebut sudah dirubah, la yultafatu ilaihi, sehingga oleh karena itu tidak perlu lagi kita menolehnya, tidak perlu lagi untuk kita menggubrisnya, kita tinggalkan. Al-wajhu tsalits. Adapun bantahan atau penjelasan yang ketiga terkait dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kejelekan para sahabat, annama sahha an min hadhil athar huwal qalid, bahwasanya riwayat-riwayat yang sahih dari riwayat-riwayat tersebut yang menyebutkan tentang kejelekan sebagian para sahabat, kalaupun seandainya sahih, wa huwal qalil, dan itu hanya sedikit, kalaupun seandainya itu memang betul sahih, benar beritanya, hum fihi ma'dzurun, maka perlu diketahui bahwasanya mereka semua mendapatkan uzur tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat. Ada uzurnya. Li'annahum imma mujtahiduna musibun, dikarenakan barakallahu fikum, mereka baik dikarenakan mereka itu berijtihad dan mereka benar di dalam ijtihad mereka, seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum pada perang Siffin, wa imma mujtahiduna mukhtiun, atau bisa jadi mereka, sebagian mereka itu berijtihad, akan tetapi mereka salah di dalam mengambil keputusan, salah di dalam menyimpulkan sebuah ijtihad, sebagaimana yang terjadi pada Muawiyah dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Fahuwa min mawaridil ijtihad alladhi, yang mana ikhwani fiddin, kesalahan-kesalahan atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang fitnah yang terjadi di kalangan mereka, semua itu berada di dalam wilayah ijtihad. Banyak dari kejadian-kejadian tersebut berada di dalam wilayah ijtihad, yang mana disebutkan in asabal mujtahidu fihi falahu ajran, yang mana seorang ahlu ijtihad apabila dia berijtihad dan dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala barakallahu fikum, dan kalau seandainya dia salah di dalam berijtihad, maka dia hanya mendapatkan satu pahala dan tidak mendapatkan dosa. Nah, mereka pelaku-pelaku, sebagian mereka ada yang mendapatkan dua pahala, kemudian sebagian yang lain ada yang mendapatkan satu pahala barakallahu fikum. Mereka pelaku-pelaku. Lalu kenapa yang kita tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut? Dengan lancang kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menyudutkan sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in barakallahu fikum. Kita bukan mujtahid, dan bahkan kita telah terjatuh di dalam kemungkaran yang sangat besar, mencela para sahabat, menghina dan menyudutkan mereka. Mereka adalah orang-orang mulia barakallahu fikum. Lima fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtahada al hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad dan salah di dalam berijtihad, maka dia mendapatkan satu pahala. Mereka salah saja mendapatkan pahala karena mereka ahlu ijtihad. Beda dengan kita. Nah, kita tidak pantas untuk berijtihad barakallahu fikum, karena kita bukan ahlu ijtihad. Sudah kita sebutkan banyak sekali syarat-syarat yang dengannya seseorang bisa menjadi mujtahid. Tidak sembarangan untuk berijtihad. Dan bahkan orang-orang yang bodoh, pernah kita pelajari dan kita sebutkan, orang-orang bodoh berijtihad, kalaupun seandainya dia betul dan kebetulan betul ijtihadnya, barakallahu fikum, bukan pahala dia mendapatkan, bahkan satu pahala saja dia tidak mendapatkan, justru dia mendapatkan dosa. Kenapa? Dikarenakan dia telah berbicara tanpa ilmu. Dia berbicara tanpa ilmu, dia berbicara di luar wilayahnya barakallahu fikum, bukan di dalam wilayahnya, bukan di dalam kapasitasnya, sehingga dia berdosa. Sehingga oleh karena itu ikhwani fitin, kita harus berhati-hati. Nah, fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, harga diri mereka sungguh sangat mulia. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa para sahabat ini lebih mulia daripada hawariyin, para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Disebutkan di dalam salah satu ayat dalam surat Saf, al-hawariyun, para sahabat Nabi Isa alaihissalam yang selalu setia dengan Nabi Isa. Nah, akan tetapi para sahabat Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada sahabat Nabi Isa alaihissalam, dan bahkan lebih mulia daripada sahabat Nabi Hud, dan bahkan lebih mulia daripada para sahabat Nabi Nuh yang ikut serta di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barakallahu fikum. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh lancang sedikit pun terhadap kehormatan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Al-wajhur rabi'. Al-wajhur rabi'. Jawaban yang keempat terkait berita-berita atau riwayat-riwayat naam yang menyebutkan tentang fitnah dan kejelekan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Annahum basyarun yajuzu ala afradihim al-khata. Bahwasanya mereka juga manusia biasa yang boleh saja terjadi kesalahan pada diri mereka. Fahum laisu ma'sumina minadz-dzunub binisbah lil afrad. Mereka itu tidak maksum dari dosa terkait dengan individu-individu mereka. Nah, individu mereka itu tidak lepas dari dosa. Karena mereka itu manusia biasa. Yang maksum itu adalah ijma', kesepakatan para sahabat itu maksum. Ijma' para sahabat itu maksum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam makana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang berada di jalanku dan jalan para sahabat. Sehingga ijma' mereka itu maksum. Adapun individu-individu mereka, barakallahu fikum, tidak ada yang maksum, bahkan mereka juga manusia biasa. Boleh saja terjadi beberapa kesalahan pada diri mereka. Nah, dan terlebih para sahabat itu, kalau mereka terjatuh di dalam kesalahan, mereka tidak terus menerus di dalam kesalahan. Terlebih mereka-mereka yang telah mendapatkan janji surga dan ampunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka tidak terus menerus dan segera untuk bertaubat. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para sahabat di antara mereka ada yang terlibat dalam kasus kriminal membunuh. Ada di antara mereka, naam, seperti Usama bin Zaid, dalam peperangan beliau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Musuh, dia sudah menghunuskan pedang dan musuh sudah terdesak, kemudian musuhnya itu tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Usama mengira bahwa orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya lantaran takut dengan pedang yang telah dihunuskan oleh Usama bin Zaid. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Naam. Marah dan sangat marah besar, sampai-sampai Usamah mengatakan, andai saya belum masuk Islam sebelumnya, andai saya belum masuk Islam sebelum ini, dan saya masuk Islam setelah kejadian ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa saya dikarenakan saya masuk Islam. Sampai-sampai Usamah sangat menyesali perbuatan beliau. Maksudnya, dan masih banyak diantara mereka, diantara para sahabat, ada yang terlibat dalam kasus tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di antara mereka bahkan ada dari iparnya Nabi. Ada dari iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat di dalam memfitnah Aisyah atas tuduhan dusta. Tuduhan bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan zina. Barakallahu fikum. Maksudnya bisa jadi terjadi kesalahan pada diri mereka dikarenakan mereka tidak maksum. Yang maksum itu adalah barakallahu fikum kesepakatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lakin ma yaqau minhum falahu mukaffiratun adidah minha. Akan tetapi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari mereka ada penghapus-penghapus yang banyak. Mereka memiliki penghapus-penghapus dosa yang banyak. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan tersebut, bahkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, para sahabat, mereka memiliki penghapus-penghapus dosa yang sangat banyak. Di antaranya, an yakuna qad taba minhu wa taubatan husayyah mahma kanat kama ja'at bihil adillah. Yang pertama, bahwa di antara mereka ada yang sudah bertaubat, bahwa mereka sudah bertaubat dari kesalahan yang pernah mereka lakukan, dan taubat itu menghapuskan kesalahan mahma kanat, bagaimanapun kesalahannya, selama dia melakukan syarat-syarat taubat, mengamalkan seluruh dari syarat-syarat taubat, barakallahu fikum, maka dosanya akan dihapusi kalau seandainya dia bertaubat setelah itu, apapun dosanya. Dan ini bukan hanya berlaku kepada para sahabat, berlaku kepada seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada mereka. Selama mereka bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosanya, barakallahu fikum. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat bangga dengan taubatnya seorang hamba, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam dalil-dalil yang banyak. Kemudian yang kedua, annalahum minas sawabiki wal fadail ma yujibu maghfiratan ma sadara minhum in sadara qala ta'ala innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwasanya mereka memiliki as-sawabik, mereka adalah orang-orang yang terdepan dan terdahulu, dan mereka memiliki keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan yang sangat banyak, amalan-amalan yang sangat besar, mulai dari iman terhadap Nabi, nusrah terhadap Nabi, jihad bersama Nabi, menyebarkan syariat Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendakwahkan Islam itu sendiri. Yang mana keutamaan-keutamaan dan sawabik-sawabik tersebut mengharuskan untuk mendatangkan ampunan bagi mereka kalau seandainya terjadi kesalahan dari mereka. Kemuliaan-kemuliaan tersebut barakallahu fikum mendatangkan ampunan dari kesalahan-kesalahan mereka apabila mereka memang betul melakukan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dan menghilangkan kejelekan. Di antara contohnya adalah kisah dari Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau termasuk di antara veteran Badar, di antara para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, yang mana Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat kepada sanak keluarganya yang masih musyrik yang tinggal di kota Makkah tentang rencana Nabi untuk melakukan penyerangan terhadap kota Makkah. Maka dia pun mengirim surat untuk memperingati sanak keluarganya dan menyelamatkan harta bendanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan dan memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah karena alasan duniawi, bukan karena kecintaan terhadap orang-orang musyrik, bukan lantaran kecintaan terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, tapi karena perkara duniawi. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam untuk menyusul orang yang mengantarkan surat tersebut, dan di tengah jalannya mereka mendapati surat tersebut dari utusan. Maka berita tersebut sampai kepada Nabi SAW dan dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab marah dan dia meminta izin kepada Nabi SAW, namda'ni adrib unukah, biarkan saya wahai Rasul memenggal lehernya. Kata Umar bin Al-Khattab, leher dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Nabi mengatakan, innahu syahida badran wa ma yudrika. Akan tetapi Nabi mengatakan, sesungguhnya dia ikut serta dalam perang Badar. Wa ma yudrika. La'allallaha ittala'a ala ahli badrin faqala, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Mungkin engkau tidak tahu, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada ahli Badar dan mengatakan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, dan sungguh aku telah memberikan ampunan bagi kalian. Nah, ini salah satu contoh di antara banyak contoh kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum, terhapusi dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang pernah dilakukan oleh mereka, yang mana kita tidak akan bisa menyamai keutamaan-keutamaan mereka. Bahkan infak yang sangat besar berupa gunung Uhud tidak akan bisa menyamai infak mereka, walaupun itu hanya barakallahu fikum 6 satu mud mereka berupa makanan yang mereka infakkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih panjang pembahasannya di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah.